إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas kitab tafsir Al-Quran Al-Azim Lil-Imam Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Masih dalam surah At-Tahrim. Qala Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala wa qala Muslim Aydha, dan berkata Al-Imam Muslim dalam sahihnya, حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة ابن عمار عن سماك ابن الوليد ابن أبي الزميل قال حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. لما ceritakan kepadaku عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال. Dan telah menceritakan kepadaku Umar ابن الخطاب radiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma atazala nabiyullah alaihi salatu wassalam nisa'ahu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpisah ya dengan beberapa istrinya, dakhaltul masjidah, maka aku pun masuk ke Masjid Nabawi, fa idan nasu yankutuna bil hasa, di mana ketika itu ya manusia sedang menggaris-garis atau memegang apa namanya memegang sesuatu kemudian digaris-gariskan di tanah. Wa yaqulun, mereka mengatakan, talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentalak istri-istrinya. Wa dhalika qabla ay yu'mara bil hijab, dan hal tersebut terjadi sebelum diperintahkan hijab. Ya, sebelum diperintahkan adanya hijab. Faqultu law 'allimanna dhalika al-yawm, sungguh aku akan memberitahu mereka pada hari ini. Fadarqar hadith fi dukhulihi ala Aisyah wa Hafsah wa wa'adahu iyahuma. Maka disebutkan kisah Umar bin Khattab ketika itu masuk menemui Aisyah dan Hafsah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan nasihat kepada beliau berdua. Ingat, ini belum ada turunnya ayat hijab. Turunnya ayat hijab berarti yang bukan mahramnya berbicaranya di belakang tembok, ya, di belakang hijab. Maka di sini Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada Aisyah dan kepada Hafsah putri beliau. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, fadakhaltu fa idza ana bi rabahi hulam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala askifati mashrabah, sampai aku menemui beliau di salah satu tempatnya budaknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fanadaitu, maka aku pun manggilnya, faqultu, dan mengatakan, ya Rabbah, wahai Rabbah, sta'adhanli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sta'adhanli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbah, yang merupakan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintakanlah izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya aku masuk menemuinya. Fadzakara nahwa mataqaddam, kemudian disebutkanlah kisah seperti apa yang telah lalu. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, faqultu ya Rasulullah, ma yashukku alayka min amri nisa, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu pikiran, apa yang membuatmu merasa berat memikirkan istri-istrimu, ya, atau apakah ada masalah wahai Rasulullah, apakah engkau ada pikiran wahai Rasulullah terkait istri-istrimu, ya. Fa in kunta talaqtahunna, kalaulah engkau wahai Rasulullah mentalak mereka semua, fa innallaha ma'aka wa malaikatahu wa Jibril wa Mikail wa ana wa Abu Bakar wal mu'minuna ma'aka, kalaulah engkau menceraikan mereka wahai Rasul, maka sesungguhnya Allah bersamamu, malaikat Allah bersamamu, malaikat Jibril bersamamu, malaikat Mikail bersamamu, aku dan Abu Bakar dan orang-orang yang beriman yang lainnya bersamamu wahai Rasul. Wa qallama takallamtu wa ahmadullah bi kalamin illa rajautu an yakuna Allah yusaddiqu qawli, dan ketika itu aku berbicara sambil aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, dan sampai aku benar-benar berharap bahwasanya Allah akan membenarkan ucapanku. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, ayat takhyir, ayat pilihan bagi Rasul. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, semoga saja Allah Subhanahu wa taala ketika dia, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian wahai istri-istri Rasul, Allah akan gantikan bagi Rasul istri-istri yang lebih baik daripada kalian semua. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin, dan apabila ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kalaulah kalian wahai Aisyah dan juga Hafsah kemudian melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak nurut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah lah yang akan membela mu wahai Rasul. Malaikat Jibril dan orang-orang yang beriman akan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan demikian pula malaikat, di mana akan sangat jelas bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya dan orang-orang yang beriman akan mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu atlaqtahunna, maka ketika turun ayat ini, nah ini sebelum kita lanjutkan, betapa banyak ayat-ayat yang turun dengan bersifat dari Umar. Jadi sahabat Umar itu ya, "Law kana hudatsa'u min ummati lakana Umar." Kalaulah ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari kalangan umatku, pasti itu adalah Umar. Dalam riwayat lain, "Law kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalaulah ada nabi setelahku, pasti itu adalah Umar. "Walakin la nabiyya ba'di," akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Ya. Jadi sahabat Umar, di antara keistimewaan beliau, apa yang menjadi bersitan hati beliau itu turun ayat. Seperti ketika beliau merasa tidak suka dengan beberapa sahabat yang ketika belum ayat belum turun ayat tentang haramnya khamr, beberapa masih mabuk. Dan ketika itu belum haram memang. Tapi sahabat Umar enggak suka melihatnya. Bahkan datang kepada Rasulullah mengeluhkan, "Tidakkah engkau haramkan saja wahai Rasul?" Sampai akhirnya turun ayat tentang pengharaman khamr. Demikian pula rukhsah ya untuk berhubungan dengan istri di malam hari Ramadan, itu juga turun ketika sahabat Umar bin Khattab mengeluhkan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, dari sahabat Umar ini, keistimewaan beliau, apa yang terbesit dalam hatinya itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah azan, walaupun hadis yang terkenal adalah hadis Abdullah bin Zaid, tapi termasuk Umar bin Khattab pun bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu mimpi tentang diajari lafaz azan, yang kemudian Rasulullah menyetujui lafaz azan tersebut dan menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Nah, ini subhanallah sahabat Allah. Demikian pula masalah ini, di mana ketika terjadi apa yang terjadi sebelumnya, kecemburuan antara istri-istri ya, yang namanya ta'adud ya, wajar jika istri-istri itu memperebutkan satu suami, karena memang suaminya satu, istrinya banyak, maka si suami ini harganya akan mahal karena jadi rebutan istri. Si istri itu akan berlomba-lomba untuk apa? Untuk merebut hati suami, untuk supaya suaminya itu perhatian kepada dia. Maka ketika terjadi apa yang terjadi ya, dari Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, sampai kemudian Rasulullah SAW tidak datang ke rumah mereka beberapa waktu, sampai akhirnya sahabat Umar yang datang, beliau itu bukannya sebagai sahabat saja, tapi sebagai mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Hafsah adalah putri beliau. Maka dengan bijaksananya sahabat Umar menasehati istri-istri Rasul, dinasehati. Di antaranya, "Kalaulah Rasulullah mentalak kalian berdua, maka sesungguhnya Allah bersamanya. Sesungguhnya para malaikat bersamanya. Sesungguhnya Abu Bakar, Umar dan orang-orang yang beriman akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ya. Sampai akhirnya beliau mengangan-angankan akan turun ayat tentang masalah ini, dan subhanallah turunlah ayat tersebut dalam surat At-Talaq ini, dalam surat At-Tahrim ini. Turun ya. Ya, tentang perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Maka sahabat Umar bertanya, "Atallaqtahunna?" Apakah engkau mentalak mereka wahai Rasul? Qala la, tidak. Wa qumtu ala babil masjid. Maka aku pun berdiri di atas pintu masjid, di depan pintu masjid. Fa nadaitu bi a'la sawti. Maka aku menyeru dengan setinggi-tinggi suaraku, "Lam yutalliq nisa'ahu." Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mentalak istri-istrinya. Wa nazalat hadhihi al-ayah. Dan datanglah dan turunlah firman Allah Taala dalam ayat surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada kalian, apabila datang kepada mereka, kepada masyarakat, kepada umat, sebuah perkara yang menyangkut tentang keamanan dan ketakutan. Ya, ini ayatnya umum sekali, walaupun sebabnya adalah terkait masalah rumah tangganya Rasul. Tapi ayatnya sangat umum sekali. Kalau datang kepada umat, kepada masyarakat, sebuah perkara yang terkait keamanan atau ketakutan, kekhawatiran, da'ubi, ya, mereka langsung menyebarkannya. Jadi orang-orang yang terburu-buru atau bahkan ciri-ciri orang-orang yang kurang baik adalah ketika datang perkara menyangkut keamanan atau ketakutan, maka langsung disebarkan. Ya, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kalaulah dikembalikan perkaranya tersebut kepada rasul dan kepada ulil amr, kepada pihak-pihak yang berwenang, la alimahul ladina yastambitunahu minhum, tentu niscaya akan diketahui siapa yang bisa menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Fa kuntu ana istanbatu dzalikal amr, maka dari sinilah aku berdalilkan dengan ayat ini. Yaitu subhanallah, ayat ini turun berdekatan dengan turunnya surat At-Tahrim ini, yaitu asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilahu azwajan khayran minkunna ila akhirih, sampai kemudian turun lagi wa idza jaa amrun minal amni awil khaufi ad'u bih, yaitu kalau datang berita terkait perkara keamanan atau ketakutan, kekhawatiran, maka mereka segera menyebarnya. Kalaulah perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada Rasul, dikembalikan kepada ulil amr, pemegang hak, orang yang berwenang dalam masalah itu, maka niscaya akan terketahui siapa yang lebih benar beritanya, siapa yang lebih benar, ya, apa namanya, cara menyelesaikan perkaranya. Oleh karena itu, di antara prinsip, ya, bagi seorang muslim, hendaknya kita kalau datang sebuah berita itu jangan langsung disebarkan, apalagi berita-berita yang menyangkut masalah keamanan dan ketakutan baik pribadi ataupun masyarakat. Di antara ketakutan adalah aib, ya, aib rumah tangga orang, ya, apalagi tentang masalah keamanan sebuah negara, maka kita tidak langsung menyebarkannya, apalagi cuma sekedar analisa-analisa seseorang, kemungkinan-kemungkinan seseorang, maka jangan langsung kita sebar. Silahkan kita memberikan prediksi bagi diri kita, memberikan kemungkinan bagi diri kita, tapi jangan disebar. Karena kalau sudah disebar, ya, kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itsma ayyakula bikulli ma sami'a, cukup seorang itu teranggap jelek kalau dia menyebarkan seluruh apa yang dia dengar, seperti tidak ada saringan pada mulutnya. Ya, dengar sesuatu langsung keluar, dengar sesuatu keluar, dengar sesuatu keluar. Ya, baik masalah rumah tangga orang ataupun tentang masalah, ya, yang menyangkut keamanan atau ketakutan sebuah wilayah. Ya, terkait tentang negara, terkait tentang ekonomi, terkait tentang ini dan itu, maka kalau bisa dikembalikan kepada orang yang berwenang. Kalau kita tidak bisa, ya sudahlah, diam saja. Ini keselamatan untuk dulu di apa diri kita sendiri. Naam. Wa qad qala Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Muqatil bin Hayyan wa Dhahhak wa ghairuhum. Demikian dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muqatil bin Hayyan dan Dhahhak dan yang lainnya. Wa salihul mu'minin Abu Bakar wa Umar. Zad al-Hasan al-Basri wa Utsman. Yang dimaksud, ya, fa inna Allahu wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Nah, salihul mu'minin, orang-orang saleh dari kalangan orang yang beriman, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Abu Bakar itu mertuanya Rasul, Umar adalah mertuanya Rasul, Utsman adalah mantunya Rasul. Subhanallah. Wa qala Laitsa bin Abi Sulaim wal Mujahid wa salihul mu'minin qala Ali bin Abi Thalib. Kata Mujahid, salihul mu'minin adalah Ali bin Abi Thalib, lengkap juga mantu beliau, Ali bin Abi Thalib. Wa qala Ibn Abi Hatim haddatsana Ali bin al-Husain qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far ibni Muhammad bin Ali bin al-Husain قال أخبرني رجل ثقة يرفع إلى علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari seseorang yang diangkat kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda fi qalihi wa salihul mu'minin wa salihul mu'minin qala huwa Ali bin Abi Thalib. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi riwayat yang diangkat kepada Rasul ini sanadnya dhaif karena tadi ada rajul mubham, ya, dari seseorang. Ini kan tidak dikenal siapa ini orangnya. Ya. Bahkan isnaduhu dhaifun wa huwa munkarun jiddan. Sanadnya dhaif dan riwayatnya mungkar sekali, yaitu riwayat kepada Rasulullah. Yang benar adalah ini wasalihul mu'minin yang diterangkan adalah Ali bin Abi Thalib, itu adalah penafsiran Mujahid Ibnu Jabr, seorang tabi'in. Ya. Jadi bukan penafsiran Rasul langsung, bukan keterangan Rasul, tetapi perkataan Mujahid Ibnu Jabr. Sehingga dari sini wasalihul mu'minin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Wa qala al-Bukhari haddatsana Amr ibn Aun qala haddatsana Hashim an Humayd an Anas dari Anas radhiyallahu anhu qala qala Umar istama'a nisa'un nabiy fil ghirah alayhi. Berkata Umar bin Khattab ketika seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka secara sepakat saling cemburu. Mereka saling sepakat untuk saling cemburu. Ya namanya istri pasti cemburu. Tapi kecemburuan ini sampai membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mau pulang ke rumah mereka. Jadi ada kala-kalanya yang namanya poligami itu demikian. Ya, kadang kan bayangan orang, wah senang sekali dan seterusnya. Ya senang, cuma ada suka dukanya juga. Ya. Istilahnya ada suka dan dukanya. Tapi suka duka itu kalau diniatkan ibadah, insya Allah itu akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang harus dihadapi ketika seorang berpoligami adalah seperti yang dihadapi Nabi, ketika seluruh istrinya itu sepakat untuk cemburu. Saking cemburunya dan Rasulullah itu kemudian merasa berat dengan kecemburuan mereka, maka Rasulullah SAW sampai tidak pulang ke rumah-rumah mereka. Lebih banyak menyendiri di rumahnya budaknya. Menyendiri di rumah budaknya, ke masjid, pulangnya ke rumah budaknya. Ya. Karena masalah yang ada. Faqultu lahunna, maka aku berkata kepada mereka, kata Umar, asa rabbuhu in tallaqakunna ayubdilahu azwajan khairan minkunna. Ya. Bisa saja kalau Allah berkehendak, jika Rasulullah itu mentalak kalian semua, Allah akan ganti istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian semua. Fana zalat hadil ayat. Turunlah ayat persis seperti ini. Artinya jika kalian itu tidak nurut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak rugi. Yang rugi adalah kalian. Allah bisa gantikan istri yang jauh lebih baik dibandingkan kalian. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Muslim, ya, ketika seorang istri itu mencela suaminya dan suaminya ini orang yang saleh, maka bidadari surga calon istri daripada suaminya akan mengatakan qatalakillah, celaka engkau wahai si istri, fa innama huwa dakhil alaik, sesungguhnya suamimu itu sementara bagimu, asa yufarriqa fi ma'ana, dan sebentar lagi suamimu itu akan berpisah denganmu dan akan bersamaku. Ya, ini adalah salah satu hadis, ya, yang melarang seorang wanita menghina suaminya, menyakiti suaminya. Karena kalau suaminya itu suami yang saleh, engkau sakiti, engkau yang rugi. Ya, engkau yang rugi. Wa qad taqaddama annahu wafaqa al-Qur'an fi amakina minha fi nuzulil hijab. Demikian telah turun ayat dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan usulan-usulan sahabat Umar. Di antaranya adalah tentang turunnya ayat hijab. Wa minha fi usara Badrin, di antaranya pula mengenai tahanan-tahanan perang Badar. Wa minha, di antaranya pula qauluhu lawittakhadhu min maqami Ibrahim musalla kalaulah kita menjadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Fa'anzalallah, maka turunlah firman Allah Ta'ala, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah oleh kalian tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu setelah kita tawaf, maka kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam kuburan ya, bukan. Maqam itu qama yakumu maqam. Maqam itu isim makan daripada qama yakumu, berdiri. Jadi tempat berdiri. Kalau tempat duduk qa'ada yaqudu maq'ad ya, tempat duduk begitu. Enggak tahu bisa di Indonesia ini maqam adalah kuburan. Saya juga kurang tahu sejarahnya itu bagaimana, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas yang namanya maqam adalah bukan kuburan. Makanya jangan kita dimakamkan di mana? Kalau dimakamkan di mana? Diberdirikan di mana? Nah, masa orang mati suruh berdiri? Kan enggak bisa. Dikebumikan kalau bahasa Indonesianya, dikebumikan di mana atau dikuburkan di mana? Kuburkan itu bahasa yang paling bagus. Karena bahasa ya bahasa Arab, bahasa Quran. Dikuburkan di mana? Jangan dimakamkan. Kalau dimakamkan ya diberdirikan, tempat berdirinya di mana? Ya. Ini kurang tepat. Ya. Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi ini Nabi Ismail itu yang membopong dari tanah batunya, kemudian beliau di atas sebuah batu, beliau menangkap batunya dan kemudian membangun di tembok-tembok Ka'bah. Ya, itulah kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, tempat untuk berdirinya beliau namanya maqam, tempat berdirinya. Ya. Jadi dipahami oleh sebagian jamaah Indonesia. Saya masih ingat ketika mengingatkan kepada seorang saudara, ya, Pak Haji ini, bahwasanya tidak boleh sholat menghadap kuburan. Kemudian dia mengatakan, lah itu ada makam Nabi Ibrahim di mana? Di mana? Itu di sampingnya Ka'bah. Sampingnya Ka'bah. Mikir, ya Allah, rupanya makam Ibrahim maksudnya ada ini. Tak terangkan. Maksudnya makam Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, Pak. Itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Itu pun sudah digeser sama sahabat Umar ke belakang. Karena orang tawaf sudah mulai banyak. Kalau terlalu maju, susah. Akhirnya dimundurkan oleh sahabat Umar. Ya. Ya, kadang berdalilkan begitu. Nah, itu sholat menghadap makamnya Ibrahim. Pikir-pikir pun Allahu Akbar. Banyak yang salah paham. Karena apa? Makam itu tempat berdiri, tapi di Indonesia makam adalah kuburan. Ya, makanya ya tahu sejarahnya bagaimana, ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Al-Ansari qala haddatsana Humaid an Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, قال عمر بن الخطاب بلغني شيء كان بين امهات المؤمنين وبين النبي. Umar bin Khattab mengatakan telah sampai kepadaku sesuatu yang terjadi di antara ibunda kaum mukminin, yaitu istri-istri Rasul, itu ibundanya kaum mukminin, dan di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaqraituhunna aqul, maka aku pun menemui mereka. Dan aku mengatakan, latakuffanna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cukupkanlah perbuatan kalian dari Rasul, yaitu jangan menyakiti Rasul, jangan membuat Rasulullah itu pikiran gara-gara kecemburuan kalian. Ini dinasihati oleh sahabat Umar. Au yubdilannahu Allahu ta'ala azwajan khairan minkunna. Kalau tidak, Allah akan gantikan bagi Rasulullah istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Hatta itaitu ala akhir ummahatil mu'minin, sampai aku mendatangi istri Rasul yang terakhir. Dan ingat, ini sebelum turunnya ayat hijab, ya. Faqala, dan mengatakan, ya Umar, amma fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ya'hidu nisa'ahu hatta tu'adhihunna. Fa amsaktu. Wahai Umar, senantiasa Rasulullah SAW tidak berbicara kepada istrinya ketika itu, sampai engkau menasihati mereka. Ya. Fa'amsaktu, maka aku pun berhenti dari kecemburuanku tadi, ya, tidak mengikuti kecemburuan yang sebelumnya. Fa'anzallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah ta'ala, asa rabbuhu yang talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairun minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Kalaulah Rasulullah itu menceraikan kalian, niscaya Allah akan menggantikan bagi Rasulullah istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimat, yang mukminat, yang qanitat, khusyuk dalam solatnya, taibat yang senantiasa bertaubat, abidat yang rajin ibadahnya, saihat yang rajin puasanya, sayyibati wa abkara yang jandanya ataupun yang perawannya. Allah akan berikan kepada Rasulullah. Wa lil mar'a allati rajjathu amma kana fihi min al-wa'd an-nisa, ya Ummu Salamah. Wanita ini yang tadi menjawab apa yang terjadi tentang nasihat Umar kepada istri-istri Rasul tadi adalah Ummu Salamah, sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari. Ya. Wa qala Tabrani, hadatsana Ibrahim ibn Na'ilah al-Asbahani. قال حدثنا إسماعيل البجلي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ابن عباس رضي الله عنهما منافسركن فرمان الله تعالى وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara rahasia kepada sebagian istrinya, قال دخلت حفصة على النبي في بيتها وهو يطأ ماريه. Hafsah masuk menemui Nabi ketika Rasulullah sedang bercumbu dengan Mariyah Al-Qibtiyah. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Hafsah, la tukhbiri Aisyata hatta ubashiruki bibisharatin inna abaka yalil amr min ba'di Abi Bakr ila ana mittu. Jangan kau kabarkan kepada Aisyah berita ini. Ya. Nanti aku akan beritakan berita gembira kepadamu, sesungguhnya ayahmu akan menjadi pemegang urusan setelah Abu Bakar apabila aku meninggal. Fadhabat Hafsah wa akhbartu Aisyah wa akhbarat Aisyah. Tapi kemudian Hafsah pergi dan langsung menceritakan kepada Aisyah. Itulah wanita. Paham ya? Itu wanita. Itu normal wanita itu begitu, enggak bisa menjaga sebuah rahasia. Sesoleh-solehnya, sesoleha-solehanya saja, kalau kecemburuan itu sudah tinggi, ini yang terjadi. Ya, makanya kalau suami punya rahasia, ya jangan dibocorkan kepada istri. Ini saya rahasia nih, kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ya, baru ngomong, besok, wah, satu kampung sudah tahu semua. Nah, hati-hati ya. Maka di sini Hafsah memberitakan kepada Aisyah. Faqalat Aisyah li Rasulillah. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya, man anba'aka hadha? Siapa yang memberitahu engkau tentang masalah ini? Yaitu ketika Hafsah memberitahu kepada Aisyah, Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya Hafsah telah membocorkan rahasia kepada Aisyah. Maka Rasulullah menegur keduanya, dan akhirnya Aisyah bertanya, siapa yang memberitahumu ya Rasul? Ini kan cuma rahasia saya dengan Hafsah. Begitu kan? Maka Rasulullah menjawab dengan firman Allah Taala, naba'aniyal alimul khabir. Yang memberitahu aku adalah yang Maha berilmu dan Maha mengkhabarkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Aisyah mengatakan, la anzur ilaika hatta tuharrima Maria. Maka Aisyah dengan cemburu mengatakan, aku tidak mau melihat kepadamu wahai Rasul sampai engkau haramkan Maria atas dirimu. Faharramaha, maka Rasulullah mengharamkan Maria atas dirinya. Fa'angzalallah, maka turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi kenapa engkau haramkan apa yang halal bagimu. Tapi di dalam sanadnya perlu diteliti kembali ya, ini dengan lafad ini ya. Adapun asbab nuzul daripada ayat tersebut sudah kita terangkan dua pertemuan yang lalu ya kan, membahas tentang masalah ini. Waqad bayyana bima awradnahu tafsir hadhihi al-ayatil karimati, dan telah kita jelaskan tafsir dari ayat yang mulia ini. Wa ma'na qawlihi muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin 'abidatin, adapun makna muslimat mu'minat qanitat taibat 'abidat ini sangat jelas maknanya. Seorang muslimah mu'minah qanitah, qanitah itu khusyuk, taibah yang bertaubat, 'abidah yang rajin ibadah. Adapun makna saihat ay saimatin, rajin puasa. Qala Abu Hurairah wa Aisyah wa Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abi Malik Ibrahim an-Nahafi wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa Rabi Ibnu Anas wa Sudi wa ghairuhum. Demikian dikatakan oleh ulama yang tadi kita sebutkan, yaitu makna saihat adalah saimat, yaitu rajin berpuasa. Nah, ini adalah ciri-ciri wanita yang terbaik, muslimah mukminah. Muslimah zahirnya benar-benar berserah diri kepada Allah. Mukminah hatinya benar-benar yakin kepada Allah. Khanitah sangat khusyuk kepada Allah. Taibah kalau salah bertobat kepada Allah. Abidah rajin ibadahnya, dan ditambah lagi saihatin, rajin puasanya. Kalau rajin puasanya menunjukkan dia tunduk hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan dirinya. Wa taqaddama fi hadits marfu', dan telah lewat pada hadits yang marfu' inda qawlihi as-saihun fi surah Bara'ah, yaitu ketika menafsirkan as-saihun dalam surat Bara'ah, wa lafdhuhu siyahatu hadhihi al-ummah as-siyam, siyahah hadhihi al-ummah as-siyam. Ya, jadi makna daripada siyahah saihun adalah berpuasa. Ya, yaitu secara bahasa yang meninggalkan. Ya, itu yang meninggalkan hawa nafsu. Oleh karena itu ditafsirkan oleh Zaid bin Aslam wa Ibnu Abdurrahman, saihat ay muhajiratun, yaitu wanita-wanita muhajirat yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Wa tala Abdurrahman as-saihun ay muhajirun, orang-orang yang berhijrah karena aula, wallahu a'lam. Adapun penafsiran yang pertama itu lebih utama, yaitu saihat saihun adalah saimat saimun, yaitu wanita-wanita yang banyak berpuasa. Ya, demikianlah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah engkau ya mentalak mereka semua, ya Rasul, Allah akan gantikan wanita-wanita yang lebih baik, wanita yang lebih muslim, lebih mu'minah, lebih qanitah, taibah, abidah, saihat. Baik itu yang sayyib ataupun abkar, baik itu yang janda ataupun yang perawan. Ya. Kemudian ayat 6 dikumandangkan adzan dulu, fadhlul barakallahu fikum. Wa qawluhu ta'ala sayyibati wa abkara, Allah akan gantikan bagimu istri-istri yang muslimah mu'minah ila akhirih, sampai sayyibati wa abkara, baik itu yang janda ataupun yang perawan. Ai minhunna sayyibatun wa minhunna abkara, sayyibatin wa minhunna abkara, itu di antara mereka ada yang janda, di antara mereka ada yang perawan. Liyakuna dzalika asyha ila nafsi, agar supaya lebih memuaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwanya. Fa in tanawwa'a yabsutun nafsa. Karena dengan tanawwu', yaitu istilahnya apa ya tanawwu' ini? Tidak satu saja atau tidak satu tipe saja begitu ya. Yabsutun nafsa itu akan menenteramkan jiwa. Karena biasanya kalau satu saja itu bosan. Ya. Kalau kita makan sate enak ya. Tapi kalau tiap hari makan sate bosan enggak, Pak? Bosan enggak? Bosan ya. Maka dengan gonta-ganti makanan misalkan kadang sate, kadang ayam, kadang apa, itu akan lebih menenteramkan jiwa. Demikian pula kalau istrinya lebih dari satu, ya, dengan keadaan yang berbeda-beda, itu akan lebih menenteramkan jiwa laki-laki, begitulah, kurang lebih, ya. Ya, tanya saja kepada yang sudah pengalaman. Walihada qala sayyibatin wa abkara. Ya, dengan adanya, oleh karena itu Allah berfirman sayyibatin wa abkara, karena ada tanawwu. Ya, perbedaan. Dengan perbedaan yabsutun nafs, jiwa ini akan menjadi nyaman. Nah. وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الله ابن أبي أمية قال حدثنا عبد القدوس عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه يعني بريدة صحابة بريدة سيبات وأبكار قال وعد الله نبيه في هذه الآية. Kata Buraidah, Allah menjanjikan kepada nabinya pada ayat ini, ayuzawijahu bisayyib asiyata imrata fir'aun, yaitu Allah menjanjikan bagi rasulnya pada ayat ini akan menikahkan rasul dengan seorang janda. Itu yang dimaksud adalah Asiyah. Asiyah mantan istrinya Fir'aun. Ya. Wal bikr, dan dengan yang perawan adalah Maryam binti Imran. Ya, ibunda daripada Nabi Isa. Di mana dinikahnya, di mana? Di surga. Ini kata sahabat Buraidah. Naam. Ini penafsiran dari sahabat Buraidah. Kemudian membawakan riwayat yang marfu kepada Rasulullah, tapi ada kedhaifan dari sisi sanad. Disebut wadakar al-Hafidh ibn Asakir fi tarjamati Maryam, dan disebutkan oleh al-Hafidh ibn Asakir dalam menyebutkan biografi Maryam, bunda Maryam, yaitu al-Hafidh ibn Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, yaitu kitab, ya bisa dikatakan kitab hadis ya hadis, kitab tarikh ya tarikh, termasuk tentang biografi-biografi, riwayat-riwayat yang terkait tokoh-tokoh atau kejadian-kejadian yang ada di Dimash, di Damaskus atau di Syam. Ini kitab ya sampai kalau tidak salah itu 89 jilid ya, kitabnya luar biasa kitab ini, yaitu Tarikh Dimash, Tarikh Damaskus. Di antaranya ketika memberikan biografi daripada Maryam, dibawakan riwayat min tariq Suwaid bin Sa'id qala hadatsana Muhammad ibn Shalih ibn Umar 'an Ad-Dhahhak wa Mujahid 'an Ibn Umar qala ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Umar menceritakan datang Jibril kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, famarrat Khadijah, kemudian lewatlah Khadijah, faqala innallaha yuqri'aha as-salam wa yubashshiraha bi baitin fil jannati min qasbin ba'idin 'anil lahab wala la nasfihi wala sahba. Sesungguhnya Allah mengucapkan salam bagimu, menitip salam bagimu, dan Allah memberitakan berita gembira kepada Khadijah akan dibangunkan istana dalam surga, ya, jauh daripada kesusahan, jauh daripada kecapean dan seterusnya. Min lu'lu'atin jawfa baina baiti Maryam ibni Imran binti Imran wa baiti Asiyah binti Mazahim. Di mana istananya terbuat dari mutiara-mutiara yang gemerlapan. Di antara rumahnya Maryam binti Imran dan di antara istananya Maryam binti Imran dan di antara istananya Asiyah binti Mazahim. Ya. Ini dalam riwayat ini, ya, walaupun dalam riwayatnya tadi terdapat kedhaifan karena ada Suwaid bin Sa'id. Suwaid bin Sa'id, ya, dia riwayatnya dhaif. Wa min hadits Abi Bakar Al-Hazali an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam daqala ala Khadijah wa hiya fil maut, ketika Rasulullah menemui Khadijah saat Khadijah itu hendak meninggal dunia. Faqala ya Khadijah idza lakiti dharairaki fa akrihinna minni salama. Wahai Khadijah, kalau engkau bertemu dengan dharair itu apa bahasanya, ya, jadi kalau seseorang punya istri dua atau tiga atau empat, maka istri pertama ini dharair dari istri kedua, namanya apa? Kalau bahasa Indonesianya apa, Pak? Apa, Pak? Namanya apa, ya? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Hah? Bukan. Dorair itu, misalkan antum, Pak, punya istri, gak usah banyak-banyak, wis. Empat aja, Pak. Ya, empat. Nah, istri yang pertama ini terhadap istri kedua namanya apa? Hubungan ini namanya apa nih? Namanya apa? Maru. Oh, maru, Pak. Wah, saya baru tahu ini. Namanya apa? Maru. Maru. Maru. Maru. Oh, baru tahu nih saya. Jadi hubungan kayak misalkan Aisyah dengan Hafsah namanya hubungan apa? Maru. Iya, Pak. Oh iya, berarti maru. Sesama istri begitu, ya. Maru, Pak, namanya, Pak. Nah, wahai Khadijah, kalau engkau bertemu dengan marumu, marumu, ya. Ya. Maka bacakanlah atau sampaikanlah dariku salam kepada mereka. Faqala ya Rasulullah, hal tazawwajta qabli? Maka Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah menikah sebelumku? Qala, la, tidak. Walakin Allah zawajani Maryam inda Imran wa Asiyah imrata Fir'aun wa kultum ukhta Musa. Hanya saja Allah akan menikahkanku di surga dengan Maryam binti Imran, Asiyah mantan istrinya Fir'aun, dan Kultum saudarinya Nabi Musa. Kultum itu yang mengikuti Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa itu lahir, dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, yang ngikuti namanya Kultum. Ya, ngikuti di mana? Di pinggir-pinggir sungai sampai kemana ini? Namanya Kultum. Saudarinya Nabi Musa. Ya, walaupun riwayatnya ini dhaif dari sisi disandarkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebagian para ulama ini digunakan untuk menafsirkan dan menggunakan menguatkan penafsiran sahabat Buraidah tadi, ya, memperkuat riwayat dari sahabat Buraidah. Ya. Qala Abu Ya'la, berkata Abu Ya'la al-Musili, hadatsana Ibrahim ibnu Ar'ara qala hadatsana Abdul Nur ibnu Abdullah qala hadatsana Yusuf ibn Shu'aib an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamtu anna Allah zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa kultum ukhta Musa wa Asiyata imrata Fir'aun. Aku sungguh tahu bahwasanya Allah akan menikahkanku di surga dengan Maryam binta Imran, Kultum saudarinya Nabi Musa, dan Asiyah mantan istrinya Fir'aun. Wa kultu, maka aku berkata, Abu Mama, hani'an laka ya Rasulullah, selamat wahai Rasul. Ya. Wahada aydan dhaif. Ya, ini pun dari sisi ini dhaif, diriwayatkan secara mursal dari Ibnu Abi Dawud. Ya. Ini apabila disandarkan pada Rasulullah demikian, tetapi ini disandarkannya lebih tepatnya kepada perkataan siapa tadi? Sahabat Buraidah. Ya. Karena ini disandarkan kepada sahabat Buraidah, ya kita ya boleh menyampaikan begitu. Boleh menyampaikan. Karena beberapa terkadang perkara-perkara seperti ini banyak disampaikan dari sahabat, misalkan berita-berita tentang surga, neraka tidak disampaikan langsung oleh Rasulullah, tapi sanadnya kepada sahabat. Kalau memang sahabat itu mengucapkan, ya sudah, ya setidaknya yang mengucapkan adalah sahabat, ya ridwanullah alaihim ajma'in. Yang artinya beliau sampaikan riwayat-riwayat ini untuk menunjukkan bahwasanya beberapa ulama menafsirkan pada firman Allah Ta'ala tayyibatin wa abkara, ya, yang jandanya dan yang perawannya, maksudnya adalah Allah akan nikahkan Nabi Muhammad di surga dengan janda, yaitu siapa tadi? Asiyah, ya, imra'atu Fir'aun. Dan abkar adalah yang perawannya adalah siapa? Maryam bintu Imran atau Ummu Isa, ya, ibundanya Nabi Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Demikian adalah penafsiran daripada para ulama tentang ayat ini. Kemudian qaluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, di mana neraka tersebut bahan bakarnya dan dinyalakan adalah dengan manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang galak, bengis terhadap penduduk neraka, yang tidak akan bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa akan melakukan apa yang diperintahkan. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri an Mansur an rajulin an Ali, dari Ali bin Abi Thalib, ketika menafsirkan ku anfusakum ahlikum nara, yaqul Ali bin Abi Thalib mengatakan addibuhum wa 'allimuhum. Didiklah mereka adab, etika, sopan santun, akhlak, dan ajarilah mereka ilmu. Ini adalah maksud daripada jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaitu didiklah dengan etika, dengan akhlak, dengan perilaku yang baik, dan ajarilah mereka ilmu. Ini maksudnya. Sehingga kewajiban pertama bagi kita orang-orang yang beriman, apalagi laki-laki, adalah mengajari adab, etika, sopan santun, akhlak, dan mengajari ilmu kepada keluarga-keluarga kita, anak istri kita, ya, saudara-saudari kita. Ajarkanlah, ya, etika, akhlak, adab, dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Ilmu adalah ilmu agama tentunya. Akhlak adalah kebaikan-kebaikan yang diakui secara agama atau diakui secara, ya, kebiasaan manusia. Ini adalah etika akhlak. Seharusnya demikian, ma'asyiral muslimin. Ada akhlak atau etika yang sifatnya agama dan merupakan keharusan dan ditekankan, dan ini harus lebih diutamakan dibandingkan yang sifatnya kebiasaan. Contoh, makan dengan tangan kanan. Ini kebiasaan apa etika syariat? Etika syariat, adab syariat Islamiyah. Maka makan dengan tangan kanan. Bersalaman itu etika syariat apa etika adat? Akhlak secara syariat apa akhlak secara adat? Secara syariat bersalaman. Kalau mencium tangan, adat apa syariat? Adat. Boleh silakan mencium, tapi jangan berlebih-lebihan. Semua orang pinggir jalan ciumi tangannya semua. Jangan. Dipilih, cium tangan itu dipilih. Ya. Siapa? Ya orang tua kita, ibu kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, cium tangannya. Atau guru kita yang kita hormati. Itu pun cium tangan guru, sebagian ulama mengatakan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Sebagian ulama tidak mengapa, enggak masalah. Yang penting apa namanya, jangan sekali lagi berlebihan. Karena mohon maaf ya, kalau kita tangannya sering diciumi, nanti ada santri enggak nyium tangan, dikira kurang adab, kurang sopan dasar, masa tangan gurunya tidak dicium. Akhirnya begitu, berlebih-lebihan, akhirnya gurunya jadi apa? Ya kalau mau salaman bukan begini, begini. Nah, ini jadi masalah. Kalau sama orang tua begini terhadap anak, lepas, nggak masalah. Itu kesantunan kepada orang tua, cium tangan orang tua. Anak sering mengatakan, ikutilah kebiasaan yang baik di masyarakat. Kalau kita salaman sama orang tua, ayah kita, ibu kita, kemudian tidak mencium tangannya, pandangan orang itu gimana? Pandangan kita orang ini nih, orang-orang Jawa nih. Kira-kira ini anak sopan apa kurang sopan? Sopan. Tidak dicium, Pak. Tidak dicium. Misalkan saya anaknya jenengan, Pak. Salaman biasa saja begini. Yang nonton ini kira-kira kesan terhadap anak itu bagaimana? Sopan apa kurang sopan? Kurang sopan. Maka ciumlah tangan apa? Tangan ayah ibu Anda. Ya. Dan kebiasaan itu beda-beda. Di beberapa negeri bukan cium tangan, tapi cium kening. Atau cium apa cipika-cipiki begitu. Kalau memang kebiasaan negeri tersebut demikian, lakukanlah. Ya. Tapi jangan setiap orang cipika-cipiki, setiap orang dicium keningnya, jangan. Paham ya? Nah, ini perkara yang sifatnya adab etika yang sifatnya apa? Adab. Ya. Tapi kalau yang sifatnya syar'i, ya ilzam salaman. Ya. Termasuk mu'anaqah. Mu'anaqah itu syar'i. Mu'anaqah itu peluk, berpelukan ketika apa namanya? Baru bertemu dengan jarak yang lama, ini berpelukan itu syar'i. Sunnah. Jadi paham ini ya? Ya. Naam, adab etika secara syar'i ya kita jalankan, dan adab etika secara kebiasaan masyarakat ya kita jalankan pula. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan ya tadi. Ya, semua orang tangannya diciumin semua. Akhirnya justru enggak ada nilai keistimewaan. Coba kalau kita bersalaman dengan orang biasa. Kemudian ketemu orang tua dicium tangannya. Kira-kira yang dicium tangannya ini lebih istimewa atau tidak dibanding yang lain? Lebih istimewa. Tapi kalau satu masih dicium tangannya semua, kira-kira istimewa enggak yang dicium ini tangannya? Istimewa enggak? Ya tidak istimewa, standar-standar saja. Paham ini? Nah, jadi tempatkanlah pada tempatnya. Cium tangan silahkan. Kalau memang kebiasaan di tempat Anda atau di keluarga Anda mencium tangan orang tua, mencium tangan kakak, ya, maka lakukanlah, itu bagus. Ya, cium tangan itu adalah merupakan, bahkan Rasulullah ya kadang mencium anak kecil, cium tangannya, cium keningnya terhadap anak kecil, ya, menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, addibuhum wa'allimuhum. Ku anfusakum ahlikum nara ay addibuhum wa'allimuhum. Didiklah mereka etika sopan santun dan ajarilah mereka ilmu. Ajarilah mereka ilmu. Ini sangat luar biasa. Nanti kelanjutan dari penafsiran ini insyaallah pada kesempatan yang berikutnya, di mana ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang beriman, karena panggilannya adalah orang yang beriman untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka jahanam, rupanya dengan cara beretika, mengajari etika, akhlak, dan mengajari ilmu agama. Naam, barakallahu fikum. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.